Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qanawidin azzakumullah, kita lanjutkan penyebutan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip tamyi' mereka dan juga upaya mereka untuk menggembosi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya masih banyak dan masih panjang, barakallahu fikum, prinsip-prinsip yang mereka tebarkan. Yang lebih tepat, syubhat-syubhat yang mereka tebarkan di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Ragamnya juga sangat banyak. Itu kenapa al-mumayyi' itu mutalawin. Yang namanya mumayyi' itu mutalawin dia. Dia akan berwarna-warni dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tayyib. Di antara upaya mereka, barakallahu fikum, untuk menggembosi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah at-tazhid atau tazhiduhum fi manhajir rudud. Mereka ini menggembosi prinsip-prinsip rudud ilmiah. Menggembosi prinsip-prinsip rudud ilmiah. Bantahan-bantahan ilmiah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Menggembosi manhaj al-jarh wa ta'dil. Kritikan-kritikan terhadap orang-orang yang menyimpang dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahkan secara umum penggembosan terhadap masail manhajiyah. Prinsip-prinsip manhajiyah. Pembicaraan tentang masalah manhaj, mereka betul-betul alergi dengannya. Cukup banyak upaya mereka dalam bab ini, barakallahu fikum. Di antaranya ialah ucapan mereka bahwasanya rudud, bantahan-bantahan ilmiah terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, mengeraskan hati. Itu mengeraskan hati. Tidak bisa membuat hati itu menjadi semakin tenang, semakin khusyuk. Mengeraskan hati. Tuqassil qulub. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, perlu dipahami dan sudah disampaikan tadi di awal di mukadimah daurah kali ini. Bahwasanya ar-rudud manhajus salaf. Yang namanya rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terhadap penyimpangan orang-orang yang menyimpang dan semisalnya, itu merupakan manhajus salaf. Itu merupakan manhajun nabi. Itu merupakan manhajul anbiya'i wal mursalin. Ini ditekankan kembali. Yang mana tidak semestinya bagi seorang muslim yang memiliki iman, yang memiliki akidah yang sahihah, yang memiliki prinsip yang lurus, menggembosinya, merendahkannya, meremehkannya, apalagi membuat umat lari daripadanya. Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Durarun Najmiyah fi raddi ba'd asy-syubuhatil 'aqadiyyati wal manhajiyyah. Punya saya bawa. Di kitab ini, barakallahu fikum, beliau membuat pasal khusus di halaman yang ke-29 pasal beliau membawakan dengan judul Ar-rududu min manhajis salaf. Yang namanya bantahan-bantahan rudud ilmiah itu merupakan bagian dari manhaj salaf. Beliau menyatakan setelah membawakan pendahuluan tahmid, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa fi istiqra'i ahwalin nas wujida anna hunaka aqwaman yantamuna ila al-manhaj as-salafi hasba zamihim walakinnahum yakrahuna ar-rudud wa yarawna annaha sababun fi at-tafarruqi wa nashr ad-dhagha'in bayna an-nas wa bath al-'adawat wa gharsi budhuril furqah. Beliau mengatakan kalau kita meneliti keadaan manusia, didapati di sana ada beberapa kaum, beberapa pihak yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf seperti pengakuan mereka. Sebagian kaum yang mengaku salafi, tetapi kata beliau walakinnahum yakrahuna ar-rudud, tetapi mereka membenci yang namanya rudud, bantahan-bantahan ilmiah ini. Mereka memandang yang namanya rudud sebab perpecahan umat, sebab tersebarnya kedengkian di antara masyarakat, sebab tersebarnya permusuhan, tertanamnya benih-benih perpecahan, kata mereka. Itu ucapan-ucapannya ahlu tamyiz. Upaya mereka untuk meremehkan, untuk mengesampingkan manhaj rudud. Kata Syekh rahimahullah, wa hadza yadullu ala qillati ta'ammuqi haula fi ma yatarattafu ala kullin min al-amrayn ar-radd wa tarkihi min nata'ija hasanatin aw sayyi'ah hulwatan aw murrah. Ucapan-ucapan tadi semua itu menunjukkan dangkalnya, sedikitnya pemahaman mereka terhadap dampak dari dua perkara tadi. Membantah ataukah tidak membantah. Dari hasil yang baik ataukah buruk, manis ataukah pahit. Menunjukkan kedangkalan mereka, kedangkalan ilmu mereka, kedangkalan pemahaman mereka terkait dengan maslahat dan mudharat. Beliau mengatakan wal haqiqah anna ar-radd 'ala al-mukhalif yu'tabaru inkaran limunkarin fasha wa raddan lil-badil ruwij. Padahal pada hakikatnya yang namanya membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk ingkar mungkar yang tersebar. Termasuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran yang tersebar di masyarakat. Termasuk bantahan terhadap perkara-perkara yang batil yang dipasarkan oleh ahlul batil. Ini prinsip ingkarul mungkar. Kemudian beliau membawakan sekian banyak ayat dan penjelasan tentang masalah ingkarul mungkar, kewajiban untuk ingkarul mungkar. Barakallahu fikum. Sampai akhir keterangannya beliau. Beliau mengatakan setelah itu, wa min hadhihi al-adillati min al-kitabi was-sunnati wa ijma'il ummah ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na'khudhu wujubar rudud. Dari dalil-dalil di atas, dari Al-Qur'an, dari sunnah dan ijma' ummat tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, kita mengambil hukum wajibnya bantahan-bantahan ilmiah. Beliau mengatakan ar-rududu la takunu illa ala akhta. Yang namanya bantahan-bantahan tidak mungkin dikeluarkan kecuali atas adanya kesalahan-kesalahan. Fahal yajuz an naskuta al-khata falan nunkiruhu? Apakah boleh mendiamkan kesalahan jangan diingkari? Al-jawabula, Jawabannya, tidak boleh diam. Beliau mengatakan, innal ladzina yunkiruna rudud innama yuriduna ay yafshual munkar. Orang-orang yang mengingkari rudud, bantahan-bantahan ilmiah, mereka sesungguhnya menghendaki tersebarnya kemungkaran. Fala yunkaru hatta yastafhil al-batil wa ahluh wa yad'uf al-haq wa ahluh. Tidak mau mengingkari sampai al-batil menjadi besar. Ahlul batil menjadi kuat, jadi besar. Al-haq melemah, ahlul haq melemah. Wallahul musta'an. Beliau mengatakan, fa'idha khalatil arbu min amirin bima'rufin wa nahin anil munkar, istahaqqa ahluhal la'nah. Kalau sampai bumi ini kosong dari seseorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka semua penduduk bumi ini berhak untuk dilaknat. Sebagaimana Bani Israel dilaknat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min amin Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknat orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Allah Daud dan lisan Isa bin Maryam. Itu semua disebabkan karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek apa yang mereka perbuat. Dengan sebab tidak menjalankan prinsip nahi mungkar, datang dan turun laknat dari Allah Azza wa Jalla. Al-khulasah kata beliau, anna man ankara ar-rudud faqad ankara al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Khulasahnya, pihak yang mengingkari rudud, bantahan-bantahan ilmiah, maka sungguh dia telah mengingkari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini penyimpangan ya ikhwan, hati-hati. Asy-Syaikh Al-'Allamah Asy-Syaubadh Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah ditanya, disebutkan dalam risalah jinayatut tamayyu' ala al-manhajis salafi. Pertanyaannya adalah, yaz'umu ba'du man yantasibu lil'ilmi anna bayana akhta'il jama'atil islamiyatil yawm wa tawdih halihim annahu manhajun yasuddu 'anil haqq wa yuqassil qulub wa yusabbibu al-intikasa fi al-shabab fa hal hadha sahih. Fayakana ikhwan, sebagian orang yang menisbahkan diri pada ilmu, sebagian orang yang mengaku alim, beranggapan bahwasanya menjelaskan kesalahan-kesalahan jamaah firqah sesat yang ada pada hari ini, menjelaskan keadaan mereka, itu sebuah manhaj yang menghalangi orang dari kebenaran. Sebuah manhaj yang mengeraskan hati. Sebuah manhaj yang menyebabkan banyak penyelewengan, penyimpangan pada pemuda-pemuda Islam. Apakah benar omongan semacam ini? Kejam banget ya, ikhwan. Manhaj rudud yang merupakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dikatakan manhaj yang mengeraskan hati, manhaj yang menyimpangkan banyak pemuda, manhaj yang menghalangi orang dari kebenaran. Luar biasa ini jahatnya ikhwan. Ini prinsipnya para anbiya wal mursalin, prinsipnya Rasulullah SAW, prinsip salafun salihin, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkannya. Wallahul musta'an. Jawabannya beliau cukup panjang. Beliau menyatakan, sudah saya sampaikan kepada kalian prinsip tahzirnya Rasulullah SAW, prinsip tahzirnya kaum salafun salih. Di halaman-halaman sebelumnya Rasul memperingatkan kejelekan, memberikan kemungkaran salafun salih, memberikan kemungkaran-kemungkaran. Saya ulangi lagi di sini hadis Abdurrahman bin Abdirabil Ka'bah dari Abdullah bin Amr bin As, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayatulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Al-hadith. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan kewajiban dia, hak atas dia, menunjukkan kepada umatnya perkara kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan memperingatkan mereka dari kejahatan-kejahatan yang dia tahu untuk mereka. Semua nabi prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan, maka kewajiban para ulama yang menasihati umat, yang memahami, yang memahamkan umat manusia akan agama Allah dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, wajib atas mereka untuk menjelaskan kepada umat ini berbagai macam bid'ah, mukhalafah yang datang pada mereka. Baik itu kebid'ahan dan mukhalafah dari sekelompok orang, dari sebuah sekte atau ke individu. Inilah yang kami kenal dari sunnah Rasul, kata beliau. Dari sejarah salafun salih, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan yang setelah mereka. Memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Kemudian beliau membawakan beberapa hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bagaimana salafun salih melaksanakan prinsip ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan, menukilkan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika membawakan biografinya seorang tokoh Mu'tazilah namanya Amr ibn Ubaid. Beliau membawakan terjemahnya di kitab Mizanul I'tidal dari Asim al-Ahwal. Dia mengatakan, jalastu ila Qatadah fadhukira Amr ibn Ubaid fawaqa'a fih faqultu la aral ulama'a yaqa'a ba'abuhum fi ba'ab. Katanya Asim al-Ahwal, saya pernah majlis bersama Qatadah binti Amr as-Sadusi, ulama tabi'in. Di majlis itu disebutkan tentang tokoh Mu'tazilah namanya Amr bin Ubaid. Ternyata Qatadah mencela dia, membantah penyimpangan-penyimpangan Amr bin Ubaid. Saya katakan, kata Asim al-Ahwal, saya berpendapat tidak semestinya para ulama itu saling mencela. Saya memandang enggak seyogianya para ulama kok saling mencela sebagian yang lain. Katanya, Qatadah, ya Ahwal, wahai Asim al-Ahwal, awala tadri anna ar-rajula idza ibtada'a yanbaghi an yuzkar hatta yuhdar. Wahai Ahwal, apa kamu tidak tahu bahwasanya seseorang itu apabila terjatuh dalam perkara bid'ah harus disebut supaya diwaspadai oleh orang lain. Itu kaum salaf. Beliau mengatakan juga, kata Syekh Al-Jabiri, buku-buku Jarh wa Ta'dil karya para ulama sebagai saksi prinsip ini. Kitabus Sunnah, kutub-kutub sunnah, buku Al-Ibana Ibn Battal Al-Ukhbari, kitab Al-Lalikai, Syarah Usul Iqtida' Al-Sunnah, dan yang lain-lainnya. Ini semua karya-karya para ulama, di dalamnya penuh dengan penjelasan-penjelasan yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, yang mentahdir mereka, membantah mereka, bahkan terang-terangan menyebut tokoh-tokoh mereka. Ayat, hadis semua. Disampaikan sama beliau. Beliau mengatakan setelah itu, wabihada ta'lamun anna sahiba tilkal maqulah imma jahil aw sahibu bid'atin yuqarriru qa'idatal ma'zirah wa ta'awun nata'awunu fima tafakna alaih wa yadhuru ba'duna ba'dan fima khtalafna fi. Dengan uraian di atas kalian jadi tahu, orang yang ngomong seperti itu, menjelaskan penyimpangan firqah-firqah yang sesat, menjelaskan keadaan mereka, mengeraskan hati, dan yang lain-lain tadi itu, kamu jadi tahu orang ini imma jahil, orang yang bodoh, orang yang jahil, atau dia sahibul bid'ah, ahlul bid'ah yang mulai dia menguraikan, menjelaskan kaidah ta'awun dal ma'zirah ikhwanul muslimin, dia mulai memasarkan kaidah tadi. Nata'awanu fi ma tafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Subhanallah. Sekali lagi kembali ke muara ikhwanul muslimin. Penggembosan-penggembosan manhaj, penggembosan-penggembosan rudut ilmiah, dikatakan sebagai ghibah, majelis ghibah, mengeraskan hati dan segala macamnya, ini semuanya adalah prinsipnya ikhwanul muslimin. Ini semuanya adalah manhajnya ikhwanul muslimin. Tamyi', penjabaran dari kaidah mereka yang di atas. Kita ta'awun dalam perkara yang kita sepakati dan saling memberikan uzur untuk perkara yang kita ikhtilafkan. Ujung-ujungnya ikhwanul muslimin. Ucapan semacam tadi barakallahu fikum yang menggembosi manhaj, menggembosi rudud, itu terjadi pada semua mumayyi'in. Dari mulai ikhwan muslimin, IM1, IM2, IM3, IM4. Siapa yang empatin ikhwan? MLM. Dari kalangan mutalawinin, la'abin, makirin. Ini IM4 dibahas besok pagi insyaAllah. Lara kawasiku. Semuanya anti rudud. Semuanya anti masalah manhajiyah. Semuanya menggembosi prinsip ini. Menggembosi prinsip jarawal ta'adil, ingkarul mukar, dan segala macamnya. Semuanya. Dari mulai muara aslinya, ikhwanul muslimin, IM2-nya, dari kalangan Adan Ar'ur, Al-Ma'rifi, dan yang lain-lainnya. IM3-nya, Al-Halabi, Roja'iyin, dan yang lain-lainnya. Sampai IM4. Dari kalangan mutalawinin makirin. Hampir semua pihak-pihak yang terjatuh dalam penyimpangan di zaman sekarang ini anti dengan manhaj, anti dengan rudut ilmiah. Berbagai macam upaya. Dari kalangan Al-Ma'bariyun, Muhammad Al-Ma'bari, dan yang bersama dengan dia mengembosi prinsip ini. Dikatakan sebagai fitnah, majelis fitnah. Itu tokohnya MLM diantaranya. Barakallahu fikum. Tapi dengan bahasa-bahasa yang dikemas bagus. Menasihati para thullabul ilmi ya ikhwan. La tashtaghilu bil fitan. Jangan sibuk dengan masalah fitnah. Sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Istaghilu bil ilm. Sibuk dengan ilmu. Ya subhanallah. Apakah yang namanya rudud ilmiah itu bukan ilmu? Ini merupakan ainul ilm. Ilmu itu sendiri. Bahkan ilmu yang sangat prinsip. Praktek ilmu itu di sini, ilmun hay, ilmu yang hidup. Dengan ilmu ini kamu akan bisa mengetahui ini hak, ini yang batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini ahlul hak, ini ahlul batil. Dari sini itu dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi. Anda melihat dalam majmu' kutub wa rasail wa fatwa Syekh Rabi, atau disebutkan di sini di Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Rabi bin Hadi, jilid yang pertama. Ini di perpustakaan antum, tadi saya ambil. Afan, belum izin. Ini punya antum perpustakaan. Enggak apa ya? Enggak apa. Ayo. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita dengarkan langsung di rumah beliau. Di ruang tamu beliau ketika kita dan para asatidzah tahun yang kemarin atau tahun yang sebelumnya lagi umroh mampir ke rumahnya beliau, di rumahnya beliau. Didengarkan oleh telinga kita semua ya. Beliau mengatakan yang namanya ilmu akidah, ilmu akidah itu semua dibangun di atas rudud ilmiah ini. Barakallahu fikum. Antum perhatikan di buku-buku akidah para ulama, di situ dijelaskan usul i'tiqad ahlus sunnah. Betul? Yang belajar akidah, diterangkan ini prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah. Dan pasti di situ disertai dengan rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ya apa ya? Loh, kok diam saja? Justru penjabaran ilmu akidah dari sini. Dari ilmu rudud ilmiah. Yang belajar tauhid, uluhiyah, asma sifat, rububiyah. Di samping dijelaskan tentang usul tauhid, juga dijabarkan penyimpangan-penyimpangan syirik Ya Baya, itu rudud ilmiah. Tauhid kamu semakin murni dengan rudud. Akidah kamu semakin mantap dengan rudud. Iman kamu bertambah dengan rudud. Barakallahu fikum. Itu ilmu, ainul ilmi, ilmu itu sendiri. Bahkan semua ilmu-ilmu din pasti ada rudud di dalamnya. Sebagian mereka barakallahu fikum, karena saking bencinya dengan pembahasan-pembahasan manhajiyah rudud ini, ya kawan, pas kepingin pembahasan yang melembutkan hati lah kata mereka. Yuk pembahasan tazkiyatun nufus. Hah? Apa mana Ikhwan? Pembersihan jiwa. Kan gitu ya, pembersihan jiwa masalah hati. Ya subhanallah. Orang yang salafi, seorang sunni salafi, ketika membahas masalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, akan menjelaskan di awal pembahasan pembagian hati. Ya Pak ya? Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang lanjut berpenyakit. Itu mesti ada hati yang sehat, hati yang mati, hati yang berpenyakit. Dan dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Hati yang sehat adalah hati yang sehat dengan tauhid tanpa syirik. Itu mesti ikhwat. Hati yang sehat dengan sunnah tanpa bid'ah. Hati yang betul-betul merealisasikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu qalbun salim. Lepas dari syahwat, syubhat. Salim minas syahwat wa syubhat. Ya mau tidak mau bicara masalah apa itu syubhat atau syahwat. Yang namanya syubhat, kekufuran, syubhat. Kesyirikan, syubhat. Bid'ah-bid'ah penyimpangan, syubhat. Ya apa ya? Bicara lagi akhirnya. Syahwat, kemaksiatan dibahas, kefasikan dibahas, dosa besar dibahas. Supaya selamat, supaya hati kamu itu bersih dan selamat, harus selamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Hah? Sampai ada yang ngomong, "Hah, dasar memang." Hah? Jamaah tahdzir ini, tadilah jamaah tahdzir. Disuruh membahas masalah tazkiyatun nufus, larinya masalah rudud lagi. La haula wala quwata illa. Dasar antum. Enggak memahami yang namanya rudud itu merupakan asal prinsip mendasar agama Allah yang mulia ini. Dasar antum ini. Kamu enggak paham dah. Rudud ilminya membuat hati kamu tuh bersih. Hati kamu tuh sehat hidup. Dengan rudud kamu akan terlepas dari semua syubhat, syahwat. Semakin bersih hatimu, semakin hidup hatimu, semakin selamat hatimu. Bid'ah itu sumber penyakit. Penyimpangan itu sumber penyakit. Maksiat sumber penyakit. Apalagi kekufuran, apalagi kesyirikan. Bikin mati hatinya kamu itu. Dibahas yang namanya hati yang mati. Yang namanya hati yang mati, itu mati dengan kekufuran. Ya apa ya? Mati dengan kesyirikan. Hatinya orang kafir, hatinya orang musyrik. Mati dengan itu. Betul? Hah? Pengen mati? Hati ya kan, kan tidak mungkin. Supaya hidup, supaya selamat, waspadai kekufuran, waspadai kesyirikan. Hati yang berpenyakit itu hati yang terjangkiti penyakit syubhat atau syahwat. Namanya maradus syubhat, maradus syahwat, betul? Hah? Apa itu penyakit syubhat? Ya bid'ah-bid'ah tadi itu, kesesatan tadi itu, penyimpangan-penyimpangan itu bikin penyakit hati, syubhat itu. Makanya dibersihkan. Ahlul bid'ah itu mardhal qulub, hatinya berpenyakit. Orang-orang yang sesat itu hatinya kena virus. Barakallahu fikum. Virus penyimpangan, virus bid'ah. Makanya dibersihkan dengan rudud ilmiah. Mensucikan hati, bukan mengeraskan hati. Sungguh kalau engkau suci hatimu, bersih hatimu, engkau akan membenci kekufuran, kesyirikan, bid'ah dengan berbagai macam ragam bentuknya. Juga masalah kefasikan, kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Benci dengan syubhat dan syahwat. Keadaan kalian yang meremehkan perkara rudud, benci perkara manhajiyah, menggembosi prinsip al-wala'wal bara', pertanda kamu tuh penyakit hati. Memiliki penyakit di hati kalian. Tidak lepas dari syubhat-syubhat tadi, barakallahu fikum. Naam. Ini semua terjangkit, menjangkiti semua mubayyi'in, dari mulai ikhwanul muslimin, kemudian sururiyin dengan muazanahnya, kemudian halabiyin, roja'iyin, dan mutalawinin makirin. Semuanya terjangkiti penyakit ini. Meremehkan perkara rudud, perkara manhajiyah, barakallahu fiikum. Ketahuilah ini ainul ilm. Antum membahas masalah akhlak, dibahas akhlakul karimah dan akhlakul zamimah, betul? Dibahas akhlak yang mulia ini dan dibahas akhlak yang tercela. Betul apa betul? Dibahas dua-duanya itu rudud. Bah tomat atau tomat yang baik atau tomat yang bosok, tomat bosok dibuang, betul? Itu rudud. Di saat dan dikala mereka begitu anti dengan masalah manhajiyah, masalah rudud, dalam kenyataannya justru mereka ini orang yang paling sangar dalam bab membantah, terutama yang membantah harus sunnah wal jamaah salafiyin. Wah, disebutkan langsung mereka itu lukmaniyun, mereka itu adalah fulaniyun. Tidak merasa itu adalah ghibah dengan kaidah mereka. Iya. Tidak merasa itu membuat hati mereka itu sakit dan kaku itu. Tidak sadar mereka itu. Bahkan bantahan mereka untuk salafin lebih dahsyat. Sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan terkait dengan jamaah tabligh, terkait dengan sururiyin, terkait dengan ikhwan muslimin, dan yang lain-lainnya. Semua dirangkul illa al-sunnah. Fallahul musta'an. Mereka mengingkari rudud, tapi jatuh dalam rudud yang lain. Mereka mengingkari rudud ilmiah salafiyah, terjatuh dalam rududun khalafiyah. Allahul musta'an. Itulah mereka. Barakallahu fikum. Azan dulu apa gimana ini? Setengah apa ini? Oh, belum azan? Belum masuk. Yang berikutnya. Di antara upaya mereka untuk menggembosi prinsip al-wala' wal-bara', prinsip al-jarh wa-ta'dil. Mereka ini, barakallahu fikum, membuat persyaratan-persyaratan yang aneh, yang tidak pernah ada di kalangan salafun salih, yang membuat kaum muslimin atau para ulama menjadi sempit langkahnya untuk menerapkan prinsip tadi. Ini juga merupakan bentuk tamyi' mereka. Di antaranya, di antara yang mereka sebarkan selama ini, barakallahu fikum, ialah yang namanya al-jarhu la yakunu illa min alimin mujtahid. Al-jarah atau at-tahdhir, yang namanya jarah, yang namanya tahdhir, tidak boleh dilakukan kecuali seorang alim mujtahid. Alim mujtahid. Hakadha mutlaqan. Ini adalah kaidah halabiyah. Kaidahnya Ali al-Halabi. Jangan dikira tidak ada di Indonesia ini, barakallahu fikum. Sudah ada pemahaman-pemahaman semacam ini tahun 90-an dulu ketika ramai-ramainya fitnah sururiyah. Pengen tahu siapa yang mengucapkan bahasa yang mirip dengan ini? Apa sudah tahu? Supaya anda tahu sejarah. Yang juga mengucapkan kaidah yang semisal itu, iya, guru saya sendiri, Deng. Guru saya sendiri kala itu, dan sekarang menjadi syekhnya mereka di Indonesia ini. Siapa ya, Pak? Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tahu siapa orang ini? Ini masyaikhnya Roja'iyin. Ini mertuanya Badrussalam LC, pendiri TV dan radio Roja yang ada di Cilengsi. Ini kok mantunya Afwan, ini iparnya. Salah ngomong ya Afwan, iparnya. Yazid bin Abdul Qadir Jawas menikah dengan kakaknya Badrussalam. Ini orang udah tua, ini gurunya kita orang dulu ini Afwan. Di masa-masa itu, di masa-masa fitnah sururiyah, mereka sebetulnya eks sururi ini, mantan-mantan sururi. Juga mengatakan demikian. Yang namanya tahzir itu hanya para ulama. Thullabul ilm, para pencari, enggak punya hak untuk tahdzir. Hanya para ulama. Dan sampai sekarang saya belum mendapati rujuknya dia dari prinsip ini. Ada itu adalah kaidahnya Halabiyin. Adal Halabi barakallahu fik. Tidak boleh muncul jarah, tidak boleh muncul tahzir kecuali dari seorang alimun mujtahid. Kelihatannya betul, tapi di belakangnya ada sesuatunya. Jawabannya para ulama, kita bikin ringkas saja, Ikhwan. Jawabannya si Muhammad bin Hadi dan jawabannya para masyayikh yang lain yang ditanya langsung ketika itu, di masa itu. Dan juga jawaban dari Syekh Rabi bin Hadi. Memang betul yang namanya tahzir, yang namanya jarah, itu tidak boleh sembarang orang tampil dalamnya. Dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan warak, sikap adil dalam perkara jarah ta'dil. Tetapi kaidah yang dibawakan secara mutlak di atas salah. Yang namanya sebuah perkara, amr ala qismain, dibagi dua. Ini jawaban Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Anda bisa lihat di Al-Muntaqa ini. Min fatwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Dimasukkan dalam majmu' kutub wa fatawa wa rasail Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Ada perkara yang samar. Perkaranya samar. Penyimpangannya samar. Ya, tidak semua orang mengerti masalah itu. Yang tahu hanya para ulama. Yang tahu hanya para tullabul ilm, mutamakinin fil ilm. Para ulama atau para penjaga ilmu yang kokoh keilmuannya. Yang ini serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama. Kalian wahai para tullabul ilm, wahai para muslimin salafiyin, tunggu keterangan dari para ulama. Ulama menjelaskan, silakan kamu nukil. Kamu nukil. Ini umurun khafiyah mustabah. Penyimpangan-penyimpangan yang samar, yang rumit. Tidak semua orang paham. Yang ini, barakallahu fikum, tugasnya para masyayikh dan para ulama kibar. Mereka yang menjelaskan, mereka yang menjarah, mereka yang mentahdir. Begitu muncul keterangan dari mereka, kita boleh menukil, nakil saja. Ada yang kedua, barakallahu fikum, ada yang kedua. Umurun wadihatun bayinah. Perkara-perkara yang wadih, yang jelas, yang gamblang. Seorang talibul ilm yang baru belajar, bahkan orang awam sekalipun, paham penyimpangannya. Yang ini boleh bagi para talibul ilm, bagi kaum muslimin yang memiliki ilmunya, untuk mengingkarinya, untuk mengkritiknya, untuk memperingatkan umat dari bahayanya. Perkara yang wawai. Dicontohkan oleh beliau terkait dengan masalah bid'ah rafidah, syiah rafidah, yang mengkafirkan para sahabat, yang menuhankan Ali dan segala macamnya itu. Kamu sampaikan kepada orang-orang awam. Mereka paham enggak penyimpangannya, Pak? Langsung paham. Hah? Mereka mengkafirkan para sahabat, sesat itu Syiah itu. Langsung. Kif? Sahabat dikafirkan. Dengan keawamannya muncul girahnya. Karena yang wabah. Anda jelaskan kepada mereka terkait dengan kaum teroris, Khawarij, ISIS dan segala macamnya. Dengan berbagai macam tindakan mereka yang begitu menyimpang itu. Mengkafirkan orang dengan sembarangan. Mengkafirkan penguasa muslim dengan sembarangan. Faham tak mereka, Eva? Langsung paham mereka anti-teroris. Anti-taksir. Paham. Maka seorang talibul ilm bisa menyampaikan semacam. Awas bahaya teroris. Awas bahaya Al-Qaeda. Awas bahaya ISIS. Awas bahaya taksir serampangan. Bisa dia menyampaikan. Dia bisa mengingkari. Oh, ini teroris ini, bahaya ini. Oh, ini orang Syiah ini, bahaya ini. Itu orang awam bicara enggak ada masalah. Talibul ilm bicara enggak ada masalah. Tapi dengan ilmu ya, ikhwan. Dalilnya mana? Hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kamu. Enggak mampu dengan lisan kamu. Enggak mampu dengan hati kamu. Selama-lama ini. Man ro'a minkum mungkara. Man itu umum. Semua yang melihat kemungkaran. Ketika yang samar, kamu tidak tahu ini perkara mungkar. Maka kamu tidak mungkin mengingkari. Ulama yang tahu, mereka yang mengingkari. Ini perkara yang begitu gamblang, jelas. Wow, ini perkara mungkar. Kamu ingkari. Barakallahu fikum. Faham ya, kan ya? Ini adalah tamyi, menggembosi prinsip ingkarul munkar, prinsip cara ta'dil, prinsip tahzir dengan kaidah tadi. Maka tidak dibenarkan. Yang betul dirinci. Pada kenyataannya mereka adalah orang pertama yang menyalahi kepada mereka sendiri. Terlalu banyak dari kalangan mereka, mereka sendiri, bahkan Ustaz Yazid sendiri melanggar kaidahnya dia sendiri. Melarang, dia mentahzir umat dari antum-antum ini. Mereka berjamaah tahzir. Oh, keras ya bahasa-bahasanya barakallahu. Ustaz. Ustaz, yang namanya jarah itu, yang namanya tahzir itu, menurut du'atu tamyi kayak antum ini, enggak boleh Ustaz. Harus ulama. Antum bukan ulama, Ustaz. Jangan antum melanggar kaidahnya antum ini. Jangan dilanggar kaidahnya Ali Al-Halabi, syekhnya antum itu. Tapi itulah kenyataan. Ketika sebuah pemahaman itu menyimpang, tanpa sadar dia akan jatuh di dalamnya. Dan aku buat adanya kontradiksi di antara mereka. Bedanya, kalau ahlu sunnah bihakin, radun bihakin, bantahan dengan benar. Kalau mereka, radun bibatil. Dengan perkara batil. Barakallahu fiik. Lanjut penjabaran atau tanya jawab? Tanya jawab aja. Hayat insyaAllah. Besok kita hanya punya waktu 2 jam. Diusahakan on time jam 9 sampai jam 11. Di unek-unek masih banyak. Apalagi belum membahas IM 4. Ya. Ya baik. Allah nusa. Apa teruskan pada subuh? Ya sudah, semoga tidak capek. Pada subuh barang setengah jam, satu jam ya, lumayan ya. Semangat juga antum ini ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana menanggapi pendapat orang yang menyatakan bahwasanya salafiyin adalah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa untuk Islam terkait dengan situasi dan kondisi negara akhir-akhir ini? Maksudnya gimana? Enggak ikut demo gitu. Iya, salafiyin enggak ikut demo, dikarenakan demo itu perbuatannya orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar, bukan bimbingan syariat sama sekali. Jadi mohon maaf, enggak ikut demo. Maksudnya gimana ini? Artinya tidak menghujat pemerintah gitu. Dikarenakan banyak ketimpangan-ketimpangan pada pemerintah yang ada. Ya mohon maaf. Prinsipnya Islam dan Ahlus Sunnah tidak boleh menghujat pemerintah di forum-forum umum. Tidak boleh menghinakan penguasa. Ya tidak mungkin dilakukan oleh Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bakal kamu jumpai di forum-forumnya Salafiyin menghujat pemerintah. Membongkar kaiban pemerintah. Tidak bakal. Itu manhajnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Terus siapa bilang Ahlussunnah Salafiyin tidak berbuat apa-apa terkait dengan kondisi negara? Makanya didudukkan terlebih dahulu. Bagaimanakah pandangan syariat, bimbingan syariat terkait dengan kondisi negara yang semacam ini? Kan begitu. Ya apa ya? Saya mau tanya sama antum, kondisi apa yang dimaksud? Mungkin antum mengatakan kondisi Islam muslimin ini, kaum muslimin lemah. Mereka disingkirkan, mereka terpuruk di belahan dunia, mereka dibantai, mereka dibunuh, wah ila akhirnya. Betul? Betul ya? Jawabannya barakallahu fikum, justru yang tampil memberikan fatwa-fatwa terkait dengan masalah-masalah internasional itu para ulama ussunnah. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Salalu Haidan, Syekh Rafiq bin Hadi, dan yang lain-lainnya. Masyaikhul ummah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin semua itu menasihati mereka. Justru yang memunculkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, ya da'i-da'i fitnah tadi. Semacam Adnan Ar-Ur dan kawan-kawannya itu. Mereka semuanya hancur, ya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Namun di antara sebabnya, mengikuti da'i-da'i fitnah, tidak mengindahkan para ulama ussunnah. sudah. Barakallahu fikum. Bimbingan Islam dalam menghadapi kondisi yang semacam ini ya ikhwan. Seperti yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adhnab al baqar wa radhitum bil zar' wa taraktum al jihad, sallatallahu alaikum dhulla la yanza'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah jual beli dengan sisi ma'inah, riba, jenis riba. Kamu sudah mengambil ekor-ekor sapi, riba dengan cocok tanam, sibuk dengan dunia. Yang halal, yang haram, garap semua sama antum. Dan engkau meninggalkan jihad, perjuangan fisabilillah. Allah akan timpakan kerendahan, kehinaan atas kalian. Tidak akan Allah cabut dari kalian hingga kamu kembali kepada agama. Solusinya itu kembali kepada agama Allah yang mulia ini, mengkaji tafaqquh fiddin, belajar ilmu syar'i, menghidupkan majalisul ilm, halaqah-halaqah ilmu, mengajari umat akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, lalu diamalkan dalam keseharian mereka, iman dengan amal saleh, iman dengan takwa, itu solusi syar'i. Dan itu yang dilakukan ahlu sunnah selama ini. Yang sibuk dengan ilmu, dengan halaqah-halaqah ilmu, dengan majalis ilmu, dengan daurah-daurah ilmiah, siapa? Ahlu sunnah. Mereka sibuk dengan marakis mereka, markas-markas dakwah mereka, mahad-mahad mereka, diajarkan di sana Al-Quran, hifdzul Quran, sunnah, tafsir, akidah, semua diajarkan. Plus ada waktu untuk rudud. Itu kelebihannya Ahlussunnah. Itu solusi syar'i. Ingat baik-baik, perbaikan umat itu bukan dimulai dengan cara di atas. Perubahan parlemen itu prinsipnya ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Tapi yang namanya perubahan umat dimulai dari perubahan individu. Islahul fard. Ini prinsipnya para anbiya wal mursalin. Dakwah mereka dari mulai zaman dahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW itu prinsipnya Nabi Muhammad, prinsipnya salafun saleh, melalui memulai dari islahul fard, memperbaiki individu-individu muslim. Bagaimana mungkin Islam itu akan jaya kalau umat Islamnya sibuk dengan dunia, terkena penyakit cinta dunia, yang halal yang haram diterjang, syiriknya masih banyak, kufurnya masih banyak, penyimpangan-penyimpangan pemahaman kayak kalian ini masih banyak. Bagaimana mungkin bisa menang, bisa jaya? Tidak bakal ya muslimun. Dimulai dari individu. Tanamkan akidah yang benar, manhaj yang lurus. Ya kamu-kamu ini wahai para mumayyin, penghalang yang ada ini. Ahlu sunnah ingin menjelaskan kepada umat akidah yang benar. Menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang jangan diikuti. Kamu malah mengembosi. Siapa yang merusak? Kalian. Dakwah itu sunnah, itu dakwah islahiyah. Dakwah perbaikan. Tapi dari individu. Yang sibuk di dakwah penyuluhan. Yang hak. Hak katakan hak. Batil katakan batil. Kalau individunya sudah baik, soleh, mukmin, bertakwa di atas sunnah, maka akan membesar. Keluarganya akan baik. Islahul fardi, islahul usrah, kata para ulama. Individunya baik, keluarga akan baik. Bapaknya baik, ibunya baik. Soleh, solehah. Anak-anaknya soleh, solehah. Islahul usrah, islahul qaryah. Keluarganya semuanya solehah. Akan membentuk desa-desa yang baik. Islahul qaryah, islahul mujtama'. Kalau desanya sudah salihah, masyarakatnya akan salihah. Islahul mujtama', islahul daulah. perbaikan masyarakat. Kalau sudah bagus masyarakatnya, akan bagus pula negaranya. Wa islahul daulah, islahul ummah bikamiliha. Dan perbaikan daulah, perbaikan negara, ketika negaranya saleh, mukmin bertakwa di atas sunnah, maka semua umat akan baik. Itu prinsip islah dakwah al-sunnah yang diajarkan para anbiya wal mursalin, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diajarkan salafun salihin. Ini solusi. Justru yang punya andil besar menyelamatkan umat ahlussunnah wal jamaah salafiyah. Dengan prinsip dan konsep tadi. Yang merusak justru kalian wahai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalian wahai para mumayyi'in. Kamu yang merusak. Dan nyata dari kalangan nyata dalam kondisi kaum muslimin yang ada di Aleppo. Para masyayikh berteriak itu. Mereka semuanya berteriak. Dalam postingan-postingan mereka berteriak. Ini da'i-da'i fitnah ini. Sudah semenjak zaman dahulu kala dikasih fatwa. Diminta menjauh. Ini fitnah. Jangan dihadapi penguasa yang kafir itu. Kamu belum punya kemampuan. Menyingkir. Sibuk dengan ilmu agama. Tafaqquh fiddin. Iman. Amal soleh. Kuatkan kalian. Da'i fitnah muncul. Mengajak kaum muslimin Aleppo untuk menyerang penguasanya. Sekarang hancur. Salah siapa itu? Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Tapi asbabnya kalian wahai para du'atul fitnah. Ahlu sunnah yuslihun. Memperbaiki umat. Kamu yang merusak. Kamu yang menggembosi. Siapa bilang ahlu sunnah tidak punya andil? Andil besar semua dari ahlu sunnah. Masyaikh kita, masyaikh sunnah yang ada di timur tengah sana, andil sangat besar. Menjaga umat. Para kelas itu. Tetapi yang membuat sebagian pihak punya pandangan demikian dikarenakan sudah terbalik-balik manhaj mereka itu. Yang punya omongan semacam ini, imma dari kalangan orang-orang khawarij yang menghendaki gerakan-gerakan semacam itu, ada dari kalangan ikhwanul muslimin hizbiyin, harakiyin. Harusnya enggak demikian. Mereka memberikan andil sumbangsih besar untuk umat dengan cara-cara syar'i. Dengan cara-cara syar'i. Penegakan amar ma'ruf nahi mungkar di antara faedahnya menahan turunnya azab. Menahan turunnya azab, menahan yang namanya bencana alam dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu banyak periwayatannya menjelaskan yang semacam ini barakallahu fiik. Itu harus sunnah. Siapa bilang? Secara nyata barakallahu fiikum. Ahlus sunnah begitu memiliki andil yang sangat kuat dengan cara-cara syar'i terkait dengan bangsa dan negara ini. Selama ini siapa yang teriak-teriak menyampaikan kepada umat prinsip as-sam'u wa tha'ah? Siapa? Ahlus sunnah salafiyin. Kalian wahai orang-orang mengaku sebagai salafi, du'atu tamyi, dari kalangan halafiyin roja'iyin, terbawa kamu sekarang dengan orang-orang khawarij itu. Ikut andil kamu dengan demo-demo yang ada itu. Mulai berani kamu membicarakan para penguasa-penguasa yang ada ini. Yang dulu belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Terbawa kalian. Harus sunnah yang kesana kemari teriak menjelaskan tentang masalah asam wa ta'ah, asam wa ta'ah. Dengarkan dan taati. Harus sunnah ya kawan. Muncul yang namanya terorisme. Ahlus sunnah yang tampil di mana-mana. Daurah menerangkan terorisme, radikalisme. Ahlus sunnah yang tampil. Meluruskan makna jihad dan segala. Ahlus sunnah yang tampil. Yang sering mengatakan demikian. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Karena mereka punya semangat amar ma'ruf nahi munkar. Punya semangat untuk perbaikan umat. Taksil dan tahzir. Itu yang memotivasi mereka untuk semacam itu. Sementara mereka yang du'atu tamyi' dikarenakan selamanya menggembosi prinsip amar nahi munkar, lemah semangat nahi munkarnya, lemah semangat untuk semacam itunya, lemah. Sebagian mereka terbawa arus. Barakallahu fikum. Hah? Melek. Siapa bilang arusnya enggak punya andil? Besar. Terkait dengan masalah komunisme yang mulai menggeliat di negara kita ini. Siapa yang tampil menjelaskan dengan panjang lebar terkait dengan komunisme? Daurah di mana-mana. Penebaran majalah masalah komunisme. Siapa? Ya bukan kesombongan, ya, kita menyibukkan saja ya ikhwan, supaya antum semuanya tahu. Semuanya harus sudah salafiyin. Ya apa ya? Kok diem? Ya. Ya. Barakallahu fikum. Bayangnya mereka, oh, dakwahnya kamu tuh eksklusif, tidak menyentuh kalangan orang-orang awam. Siapa bilang? Siapa bilang? Ahlus sunnah itu selalu menyembunyikan yang ada. Tidak kemudian menggembar-gemburkan kayak kalian itu. Tampil ke pelosok-pelosok negeri Ahlus sunnah wal jamaah itu. Ya jangan dibayangkan cuma kita orang saja yang tampil. Banyak para asatidah kita di daerah-daerah dan segala macamnya itu juhud mereka yang luar biasa. Kita apresiasi dengan sebaik mungkin. Di tempat-tempat yang mereka tidak merasa ada orang di sana, masuk ke sana dakwahnya Ahlus Sunnah di kalangan orang-orang awam, masuk tapi dengan cara-cara syar'i dan tidak pernah kemudian diliputi, bikin heboh gitu. Nah, jaga keikhlasan. Cara kelas. Amin. Dan jelas prinsipnya. Enggak semata-mata dakwah orang awam ngambang. Jelas prinsip. Barakallahu fikum. Ala fumikum, maka sedikit teriak-teriak bahasanya. Perlu penegasan. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak punya andil. Semuanya. Anda mau bicara apa? Semua dipelajari, diajarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini. Juhud mereka luar biasa. Dalam keadaan mereka dikepung oleh sekian banyak ideologi-ideologi yang menggembosi mereka. Mukhadzilin di mana-mana, mumayyi'in di mana-mana, mukhalifin di mana-mana. Orang yang tampil berjuang membela agama Allah, dakwah salafin ikhwan. Meresapi dan betul-betul merasakan bisyarah tadi. Ketika Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullahum kadzalik. Dia merasakan itu. Satu dikeroyok rami-rami semua pihak. Terus tegar di atas sunnah. Ibaratnya kalau orang main tinju itu sempoyongan dipukuli sana kemari. Wah, ngelas-ngelas sempoyongan tapi masih bisa ngasih sedikit hak gitu. Das, itu masih bisa. Das, itu masih bisa. Masih dar, itu masih bisa dengan hujah dan bayat. Sempoyongan tapi bisa, masih punya waktu. Memiliki sedikit waktu untuk menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada, menerangkannya kepada umat. Dengan kesibukan dakwah yang ada di markas-markas yang Ahlus Sunnah. Sadari itu wahai kaum muslimin, wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Nah. Jam berapa ya, Fon? Ya haula wala quwwata illa billah. Bagaimana menyikapi mereka, Ustaz? Sururi, memeyi dalam kehidupan sehari-hari, dan bolehkah kita memberikan salam kepada mereka? Dibedakan ya, Ikhwan, antara tokoh-tokoh mereka yang suka menebarkan syubhat, fitnah, dan orang-orang yang tertipu dengan mereka. Orang-orang yang baru mengenal sunnah, baru mengerti semangat belajar, tertipu dengan mereka, itu ladang dakwahnya antum. Sabari mereka, sampaikan ilmu kepada mereka, diberi perimbangan, dikasih informasi-informasi dakwah, diajak dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Jangan langsung bicara masalah rojak. Nanti biarkan mereka, kita lembutkan hati, kita tarik, diajak ke tempat-tempat taklimnya kita, sampai dia bertanya, jelaskan dengan cara yang bagus, sampaikan penyimpangan-penyimpangan mereka yang begitu nampak, sehingga mereka paham. Terima, alhamdulillah, tidak ada masalah. Terkait dengan yang semacam ini, taklim. ketemu mereka salam, mereka salam, antum jawab salamnya, bas, hanya itu. Untuk menarik dia. Ini yang orang-orang yang masih yang kebanyakan dari awamul muslimin yang tertipu dengan mereka. Ladang dakwahnya. Jadi jangan semata-mata dengar khabar, oh itu dengar di rojak, tahzir. Enggak seperti itu tahzirnya Ahlussunnah. Itulah tahzir tentang pasar ya. Enggak demikian. Ada kaidah-kaidahnya. Yang ditahzir adalah orang-orang yang betul-betul menyampaikan banyak syubhat dan banyak fitnah di tengah-tengah mereka. Nah, yang ini antum harus memiliki mauqif yang lebih tegas. Tidak mungkin antum menghadiri kajian mereka, tidak mungkin antum majlis dengan mereka dan segala macamnya. Nah, ketika ketemu dengan mereka memungkinkan antum untuk menyingkir dan segala macamnya. Kalau tidak mungkin, ya gimana lagi? Salam-salam sudah selesai-selesai itu ya. Bedakan antara mereka dengan mereka. Beda ya, Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan bab masalah mauqif, ini bab tersendiri ya, Ikhwan. Kita lagi menjelaskan masalah kaidah-kaidah batilnya mereka. Jadi seakan-akan sangar terus gitu ya. Oh, ganas terus. Tapi padahal terkait dengan masalah cara mendakwahi mereka, muamalah sama mereka itu ada perincian di kalangan para ulama, globalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Difahami insyaallah ya. Difahami barakallahu fikum. Yang lainnya ada yang enggak tahu, jawabannya wallahu a'lam bissawab. Yang lainnya barakallahu fikum, sebagian sudah terkait demo Jakarta tadi sedikit disinggung ya. Nah, ini yang terakhir ya, hanya mirip dengan yang pertama tadi. Ana masih menyimpan buku-bukunya Rojaiyun. Saya bingung ini, mau dikemanakan buku itu. Di sana ada nama-nama Allah jelas, ada ayat, ada hadis, namanya kan. Jadi kalau antum khawatir dengan buku-buku tadi, barakallahu fikum, buku-bukunya mereka, antum akan termakan syubhat mereka atau keluarga atau anak dan segala macamnya, maka bisa diserahkan kepada para asatidzah. Nanti mereka yang nyimpan, yang masih memungkinkan untuk bisa memilah-milah, mungkin dalam rangka untuk membantah mereka dan semisalnya. Atau kalau gak memungkinkan, diperbolehkan atau dimusnahkan ya. Antum menghinakan ada ayat Al-Quran padanya, dimusnahkan. Barakallahu'alaikum, supaya tidak ada unsur menghinakan ayat di dalamnya dan antum selamat daripadanya. Barakallahu fikum. Jika kita bertemu, bergaul atau berteman dengan orang-orang Rojaiyun, wajibkah kita menjelaskan penyimpangan-penyimpangan Roja? Jika mereka menolak, apakah wajib kita boikot dan bagaimana cara memboikotnya? Kalau bergaul, tidak. Itu namanya persahabatan khusus. Jangan. Jadi jangan dijadikan sebagai sahabat karib, jangan bergaul akrab dengan mereka. Tapi muamalah umum, labas. Nah, namanya muamalah umum, ketemu banyak orang, salam, jawab salamnya, umum ya Ikhwan. Tapi khusus, jangan. Jangan bersahabat dengan mereka, jangan bergaul akrab dengan mereka, jangan menghadiri taklimnya mereka, atau mendengarkan TV-nya mereka, atau radionya mereka. Tinggal jauh-jauh. Muamalah umum, labas. Umum saja. Barakallahu fikum. Ketika ketemu dengan mereka mungkin teman lama dan segala macamnya, apakah perlu jelaskan masalah penyimpangan-penyimpangan rojak? Tergantung kondisi. Ahlussunnah tidak agresif. Kondisinya dilihat. Kalau dia memungkinkan, masih memungkinkan untuk diajak, didakwai, dakwai dia. Ajak dia untuk taklim-taklimnya Ahlussunnah. Kasih dia majalah-majalah Ahlussunnah, rekaman-rekaman filenya para asatidzah. Kasih mereka. Ada perimbangan. Barakallahu fikum. Kecuali dia tanya langsung, kamu jawab dengan semampu kamu. Barakallahu fikum. Jadi jangan dikira ketika kita menerangkan penyimpangan semacam ini, seakan-akan antum disuruh zikir pagi dan petang masalah tamyi-tamyi gitu ya. Enggak, itu maklumat bagi antum. Antum punya kewaspadaan. Ketika penerapan itu babnya bab dakwah, ada hikmah, ada taklif, ada cara-cara dakwah terkait dengan masalah mereka. Enggak langsung. Lihat kondisinya. Seringkalinya nunggu dari mereka. Mereka apa namanya? Tanya, jelaskan apa adanya. Dengan cara yang bagus. Diterima, alhamdulillah. Enggak terima ya sudah. Kif kalau nolak Ustaz. Lihat juga bagaimana keadaan dia. Kalau dia orang yang dikenal aktif menebarkan syubhat, fitnah dan segala macam, tinggalkan dia. Afwan, anda enggak mungkin sama antum. Antum terlalu banyak syubhat. Saya enggak sanggup menjawab syubhatnya antum. Tinggir. Tinggalkan dia. Jangan dijadikan sebagai sahabat karib. Tapi ketika antum masih memungkinkan untuk menasihati dia, punya celah dan itu punya kemampuan, maka berkala. Dikit-dikit mereka masih masukan. Wah, selebihnya lihat keadaan berikutnya. Kalau dia menantang, tinggalkan. Barakallahu fikum. Itu secara global, barakallahu fikum. Itu mujmal daripada jawabannya Syekh Ubaid al-Jabiri, disebutkan di risalah beliau Jinayatut Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi, terkait dengan permasalahan menasihati. Dan yang namanya menasihati orang semacam ini, ikhwan, ada batasnya. Batasnya inat. Ketika dia betul-betul menunjukkan penentangan, tidak mau lagi dengar nasihat dan segala macam, alas, tinggalkan dia. Jangan tersibukkan dengan orang semacam itu, barakallahu fikum. Kalau dia sahabat lama, iya, dulu bersahabat karena Allah, sekarang berpisah karena Allah. Anda bekerja di perusahaan, Ustaz. Dan banyak sekali gangguan-gangguan baik dari orang-orang awam maupun dari hizbiyun, dari kalangan ikhwan muslimin. Anak kepengen apa ini resign dari pekerjaan tersebut, keluar gitu ya, dan hijrah tempat-tempat yang banyak alus sunnahnya atau mahatnya akan lebih tenang dan mudah untuk terlalu ilmi. Bagaimana Ustaz? Insya Allah kalau antum siap, bismillah, itu yang terbaik. Apalagi untuk di zaman sekarang ini, zaman-zaman fitnah, barakallahu fikum, itu yang terbaik. Tawakal kepada Allah. Antum buka peluang usaha-usaha di sekitar ma'had. Banyak insya Allah, alhamdulillah ya Pak. Antum tenang, belajar di situ, usaha ada. Tawakal kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Antum siap. Siapkan mental, siapkan tata dulu keluarga dan segala macam. Jangan asal exit Pak ya Pak. Exit tahu-tahu depresi. Jangan. Loh iya loh, orang yang biasa di perusahaan, biasa dapat gaji. Dapat tunjangan dan segala macam, tahu-tahu lepas, nyari sendiri, itu kadang stres ya Pak. Belum lagi tekanan dari pihak keluarga. Kalau sudah siap, dipersiapkan segala sesuatunya, sampaikan kepada istri niatan antum tadi, kepada anak-anak, kepada orang tua, minta dukungan dari mereka, siap semuanya. Antum tata dulu usaha-usaha di dekat mahad dan segala macam, yang sekiranya prospek, yang halal, yang menenangkan, sudah siap tempatkan. Tempat-tempat semua disiapkan, beres, oke, baru kemudian pindah. Barakallahu fikum. Dan selama itu antum kerja saja secara profesional sebagai seorang pekerja perusahaan yang jujur, yang amanah, terkait dengan mereka semua muamalah umum, bas, muamalah umum. Ketemu, tegur salam, Pak, saya, Pak. Ya, sudah. Tidak ada persahabatan yang karib terkait dengan orang yang menyimpang tadi. Umum saja, muamalah umum saja. Barakallahu fikum. Difahami sama ikhwan ya? Nah, kalau terkait dengan bab afdholiyah, iya, afdhol di zaman sekarang harus mendekat ke markas-markas Ahlus Sunnah ya. Zaman fitnah ini, zaman fitnah, barakallahu fikum. Jangankan yang sejauh itu, kita orang yang belakang itu pondok pesantren, pondoknya kita sendiri, tapi kita ini rumahnya tanahnya leluhur, tanahnya orang tua-tua, kita bangun di situ rumah, tetangga samping kanan kita orang-orang awam. Itu aja luar biasa gangguannya ya. Gak senyaman ketika langsung depan pondok. Dalam keadaan di sekitar kita masih family-family sendiri. Saya pribadi ya Pak. Gak tenang. Para kelas itu yang ini gak suka sama kita orang. Ya bang, ya gimana lagi. Nyemplung di IM3, nyemplung di IM4, gimana lagi? Ya nggak senang dikarenakan beda prinsip gitu ya, bukan dikarenakan apa-apa. Barakallahu fikum. Ya, jadi gimana lagi? Sudah diupayakan taklis, ya gitulah banyak heng-hengnya gitu Evan. Jadi kenyamanan jiwa itu kurang. Ingin hati pindah apa daya nggak mampu ya. Ya gimana lagi? Ya sudah di situ. Tadi ya umum saja bersama dengan mereka, selebihnya pondok. Jadi seakan-akan nafsi gitu. Dibaii mereka hanya kayak gitu. Allahumma sallallahu kulli hal, lebih menenangkan ketika di sekitarnya pondok pesantren. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Alaikum kelebihan 5 menit. insyaallah besok subuh doakan kuat gitu ya, tidak kelelahan ya, para satu jam labas untuk meneruskan syubhat-syubhat mereka, penggembosan mereka terkait dengan ilmu jarh wa ta'dil dan rudud dan juga yang lain-lainnya. Para begitu jam 9-nya kita lebih fokus pada IM4 terkait dengan al-mutalawinun. Apa itu talawun, apa makna talawun, bagaimana mutalawin, ini penting untuk mengetahui. Sudah saya siapkan segala sesuatunya, tinggal disampaikan kepada antum. Barakallahu fikum. Semuanya untuk nahi mungkar, kewaspadaan. Prinsip kita amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan laksanakan, kemungkaran penyimpangan diwaspadai, ditinggalkan untuk membersihkan jiwa dan kalbu kita. Barakallahu fikum. Demikian dari saya sementara ini. Nakrafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.